dan kayu. Ia mengayu arungi panjang jalan itu tanpa ragu. Sejenak ia berhenti, lepaskan letih, meneguk air yang putih tanpa merintih. Tersenyum saat dia menatapku tanpa ragu. Semoga Tuhan memberikan jalan untukmu.